besarlah kasih dalam menanti, ku kan segera kembali. Ku tak tahan lagi, rindu ini menyiksa diri. Oh, aku pun rindu pada dirimu, ingin segera bertemu. Datanglah engkau sayangku, dan peluklah diriku. Aku pun rindu pada diri.